Para hadirin, ya kita lanjutkan kembali. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita siap-siap lagi. Dan kita akan meneruskan pembahasan kita ini. Di antara metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam mengajar adalah membangun kesemangatan, kejiwaan, hatinya, membangun kecintaan anak terhadap ilmu. Maka ada metode-metode yang dibolehkan dan itu sunnah, seperti tadi saya telah jelaskan. Kemudian poin yang kelima, tadi baru poin yang keempat seingat saya. Poin yang kelima, di antara uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar, di dalam mendidik, bahwa beliau mendidik dari berbagai aspek kehidupan kejiwaan. Di antara poin-poin yang harus dijadikan perhatian oleh pendidik adalah membangun poin-poin sebagai berikut. Jadi poin-poin ini yang sangat penting. Yang pertama adalah at-tarbiyah al-aqaidiyah. Jadi pembinaan akidah. Saya akan berikan contoh sedikit ya, berkaitan dengan bagaimanakah seorang muallim, terutama kepada anak-anak kecil, mengajarkan tentang poin yang berkaitan dengan akidah. Maka di sana ada beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama katanya adalah bitariqatit talqin. Yang pertama adalah dengan cara talqin. Jadi mengajarkan akidah dengan cara mentalkin. Salah satu contoh adalah mentalkin anak-anak dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, ibtahu ala sibyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah. Artinya bukalah ya, ataupun awal yang pertama dibukakan kepada telinga anak-anak kita adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun hadis tentang mengadankan dan mengikomahkan itu adalah derajatnya dhaif, tetapi hendaklah yang pertama terdengar pada telinga anak kita adalah kalimat la ilaha illallah. Ini metode. Yang kedua, ta'limul akidah bi ta'limil adhkar. Di salah satu metode yang disebutkan oleh sebagian para ulama, mengajarkan anak dengan cara mengajarkan zikir. Mengenalkan Allah dengan cara zikir. ketika makan dengan menyebut nama Allah, ketika akan pergi diajarkan doa, ketika akan tidur diajarkan doa, sehingga sejak kecil anak udah ada ta'allukul qalbi ma'ar rabb, keterkaitan jiwanya dengan Allah Ta'ala. Artinya keterkaitan hatinya dengan Allah Ta'ala, rasa cinta, rasa takut, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, bitariqi tadabbur, mengajarkan akidah dengan cara tadabbur. Anak kecil bisa diajak tadabbur. Seperti umpamanya ditanya, man khalaqaka, siapa yang menciptakan kamu? Atau kita tanya, mungkin enggak kalau bangku ini jadi sendiri? Ya anak TK juga pasti, enggak bu. Kita ajarkan, kalau bangku ini ada yang menciptakannya, maka tidak mungkin kita dan alam semesta tidak ada yang menciptakannya. Kenalkan Allah Ta'ala. Ini salah satu contoh saja. Jadi bisa sebenarnya. Kemudian di antara contohnya, para ulama mengatakan, bagaimana membina anak sejak kecil akidah. Salah satunya apa? Membersihkan anak dan menjaga anak dari setiap bentuk kesyirikan. Satu contoh, Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu belum umur 7 tahun ketika disampaikan hadis ini. Ya gulam inni u'allimuka bi arba'i kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajib tijahab. Nabi SAW mengajarkan. Apa makna hadis ini? Salah satunya menghilangkan tawakal kepada selain Allah, ketergantungan kepada selain Allah, agar seseorang itu senantiasa tawakal dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti umpamanya ajarkan sejak kecil, kalau dia melakukan kebaikan agar ikhlas lillah. Ini tarbiyah. Dan poin-poin yang sangat penting ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala adalah at-tarbiyah fikhiyah. Bahwa anak harus dibina tentang kepakihannya. Fakih terhadap agama. Dan yang paling pertama adalah fikhus sholat. Fikih sholat. Sejak umur 7 tahun diajarkan. Ya, maksudnya kalau ada waktu, ini waktunya ini ya. Ada poin-poin yang oleh para ulama disebutkan, ini contoh-contohnya, gimana mengajarkan fikih. Mengajarkan fikih kepada anak yang paling mudah adalah bil-dol bil-amsal, bil-uslub bil-amali. Yang paling mudah kepada anak itu dengan uslub perbuatan. Artinya bukan dengan ucapan. Anak melihat kita berwudu, anak melihat kita sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyah al-adabiyah, pembinaan budi pekerti. Ini harus diperhatikan. Contohnya apa? Ajarkan cara makan, ajarkan cara minum yang benar, mau tidur, ketika kita berjalan, ketika kita ketemu. Sebagaimana kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim dalam surat Luqman dijelaskan, ketika berjalan, ketika ketemu, ketika makan, seperti yang tadi. Yang keempat adalah at-tarbiyah al-akhlaqiyah. Jadi para ulama itu membedakan akhlak dengan adab. Kalau akhlak lebih luas. Tarbiyatul akhlak seperti apa? Tarbiyatul sabri. Mengajar anak agar sabar, lemah lembut, menahan emosi. Nah, dan perlu dipahami dalam poin yang keempat ini, bahwa tarbiyah akhlakiyah itu secara metode dengan dua metode. Pertama dengan metode ilqa. Ilqa itu mengajarkan ini akhlak gitu, dengan lisan. Tetapi biasanya pengaruhnya tidak begitu kuat. Tetapi yang paling kuat adalah at-tarbiyah bil qudwah, tarbiyah dengan qudwah. Jadi, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, murid, anak kita, itu akan mencontoh kepribadian akhlak adalah dari kehidupan sehari-hari. Contoh, Pak, Bu, kalau ada kejadian, tiba-tiba marah, anak kita akan karakternya sama seperti itu. Bagaimana kita itu menyapa istri, bagaimana kita itu menegur istri, maka anak akan mencontoh. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, kami mempelajari akhlak itu ditakbirkan dengan beberapa takbir. Mereka mengatakan, kami mempelajari akhlak sehingga kami itu tahu jatuhnya jenggot guru kami. Kenapa? Saking memperhatikannya. Mereka mengatakan mempelajari akhlak lebih lama ketimbang kami mencari hadisnya. Ini menunjukkan bahwa apa akhlak, ketika kita membina anak dengan akhlak, maka itu dari kepribadian kita, dari kebiasaan kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Cara menyeru, cara menyapa, cara memanggil, berinteraksi di rumah. Satu contoh, anak dengan guru dari sisi adab dan akhlaknya. Dia akan melihat cara berpakaian gurunya seperti apa, rapi atau tidak. Ketika masuk mengucapkan salam atau tidak. Ketika melihat muridnya yang sarah cepat marah atau tidak. Maka anak-anak yang ada di kelasnya akan terpengaruhi oleh semua yang dia perbuatnya. Maka itu harus diperhatikan. Karena para ulama mengatakan bahwa tarbiyah akhlak dengan qudwah lebih ablag, artinya lebih mengena. Yang kelima, at-tarbiyah istimaiyah, pendidikan kemasyarakatan. Jadi anak juga harus dibangun sejak kecil, bagaimana dia bisa menolong temannya, bagaimana dia bisa bekerja dengan temannya, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan yang lainnya, apa memandang pandangan yang lainnya, menghormati pandangan yang lainnya sejak kecil. Ya. Yang keenam adalah at-tarbiyah ala atifiyah. Jadi walaupun ini bagian dari istimaiyah, akhlak. Jadi membangun emosional. Atifiyah itu yang berkaitan dengan giroh. Dibangun. Contoh, kalau ada orang yang celaka, ada enggak dalam jiwanya dia pingin menolong? Kalau ada orang yang keliru, ada enggak di dalam hatinya dia pingin merubah? Itu harus dibangun. Ya. Maka tentunya, artinya apa, seluruh kurikulum ataupun tentang metode yang akan ditempuh dalam satu sekolah, itu harus menempuh itu semua. Yang keenam, at-tarbiyah fikriyah, membangun tingkat intelektual. Nah, ada seorang peneliti yang mengatakan manusia selama dia itu sehat, tidak idiot, maka tingkat intelektualnya adalah sama. Bahkan ada buku yang berjudul Menghafal Quran dalam 6 bulan. Menghafal Quran dalam 2 bulan. Jadi bagaimana seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, umur 7 tahun hafal Quran dan umur 10 tahun hafal Al-Muwatta. Maka kita harus paham bahwa sesungguhnya dalam jiwa manusia, dalam kepala manusia ada sel-sel kemampuan untuk itu semua. Hanya para peneliti mengatakan yang menjadi adanya perbedaan apa? Perbedaan merangsang menggunakannya, mengoptimalkannya, membangunnya. Itu yang terjadi apa? Perbedaan. Ya, satu contoh, maaf ya, ini contoh ini bukan ras ya, tetapi karena memang seperti ini hari ini. Maaf ya. Kalau orang dari pelosok Kalimantan umpamanya, ataupun pelosok tempat ini, ataupun pelosok di Pulau Jawa, dengan sebuah tempat yang di situ telah maju pendidikannya, ya bapak-bapaknya guru, dosen dan sebagainya, dengan orang yang dari tempat sana, ya kami mungkin sudah merasakan, ya. Kalau dari sisi kemampuan kerja, kenapa? Karena sejak kecil memang seperti itu. Naik ke tempat atau ke kayu yang kecil, walaupun tinggi, disuruh tolong ambil sana, bisa naik. Tolong betulkan genting, tidak takut, mampu ya. Tetapi suruh tolong kamu hafal hadis ini, itu satu bulan juga belum tentu hafal. Kenapa? Kebiasaan, motivasinya, motivatornya, penggeraknya belum terbiasa. Jadi mungkin masih koslet gitu. Masih belum connect gitu. Dan itu pun saya rasakan. Ketika saya dulu belajar di Damaj, di Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Itu menghafal hadis satu itu 2 hari ya. Kalau orang sana kok dilihat satu kali begini. Pinjam sama saya. Kan? Dia belum menghafal dari rumah. Pinjam begini. Langsung dia berdiri bisa menghafal. Masa rahasianya apa ini? Ternyata apa? Memang memorinya udah berkumpul. Nama-nama rawinya udah pada hafal. Kalimat-kalimatnya udah biasa. Ternyata setelah mungkin setahun, ya saya juga bisa menghafal 10 atau 30 hadis per hari. Kenapa? Oh, kalimat-kalimatnya, nama-nama rawinya udah tahu. Namanya, apa umpamanya, Malik ibnu Anas, Amr bin Dinar. Ya. Kemudian, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Utsauri. Jadi tidak menghafal lagi nama-nama itu. Oh ini namanya udah tahu. Kenapa? Terbiasa. Jadi memorinya udah ada. Nah sekarang ya, kalau tidak dibangun itu, ya tidak mungkin. Oleh sebab itu pada intinya sama ya, pada intinya apa? Sama. Kemudian yang ketujuh, at-tarbiyah riyadhiyah, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan olahraga. Sebab dalam hadis al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min adha'if. Jadi mukmin yang kuat lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Kemudian diantaranya apa? At-tarbiyah sihhiyah, pendidikan kesehatan. Jadi anak juga harus tahu makanan yang menyehatkan yang mana. bagaimana menjaga kesehatan. Maka poin-poin seperti ini bagi orang tua tidak boleh dilupakan. Harus ada perhatian. Termasuk apa? Tarbiyah jihadiyah, tarbiyah untuk senantiasa mampu berjihad. Owi. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini poin-poin yang harus diperhatikan oleh seorang apa? Muallim. Yang terakhir, 5 menit terakhir, timbul satu pertanyaan, apakah memukul salah satu metode mendidik? Karena sekarang menjadi kontroversi yang sangat besar ini. Maka yang benar, kita adalah senantiasa pertengahan. Kalau kita menafikan memukul salah satu metode pendidikan, ataupun memukul bukan salah satu metode pendidikan, dan tidak akan menghasilkan hasil yang benar, maka ini pun salah. Sebab kita telah dapatkan dalil dari Quran, dalil dari sunnah, dan amal ulama salafus saleh. Dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala telah menjelaskan ketika mendidik istri, maka ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, bil qaul, terkadang dengan qaul syadid, dengan ucapan. Kedua, menjauhkan dari tempat tidur. Yang ketiga apa? Fadribuhunna, pukullah. Dalam sebuah hadis, ajarkan sholat kepada anak 7 tahun dan pada umur 10 tahun dipukul apabila tidak sholat. Yang ketiga, amal sebagian salafus saleh. Sebagian ulama salafus saleh telah memberikan dan menjelaskan beberapa atsar di mana mereka terkadang sengaja menyimpan apa, pecut, tahu enggak pecut? Cambuknya disimpan di rumahnya walaupun tidak dipakai agar tahu, oh, Bapak ada ini nih. Artinya apa? Kalau antum mampu menahan emosi, tidak apa-apa. Di kelas bawa penyepret, bawa tongkat atau apa, pemukul ya. Asal antum jangan tiba-tiba punya emosional, pret langsung, jangan ya. Nah, ini satu metode. Hanya saja ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa dalam memukul ada kaidahnya. Jadi kaidahnya ada beberapa kaidah dalam memukul. Yang pertama, dorbun ghair mubarrah, pukulan yang tidak melukai, tetapi pukulan yang mendidik. Bukan meninju ya, bukan. Oleh sebab itu memakainya juga bisaut. Dengan apa? Dengan pecut atau cemeti atau apa tadi? Namanya apa? Cambuk. Yang kedua, istima'ul wajhi, menjauhi untuk memukul apa? Wajah. Artinya suami tidak selayaknya menampar wajah istri. Tidak boleh. Yang ketiga, bahwa memukulnya bukan atifian. Paham gak atifian? Jadi memukul kepada anak, jangan pukulan spontanitas. Seorang guru nih, oleh sebab itu guru harus lebum nafas, mampu mengendalikan jiwanya. Demikian juga orang tua. Jadi diharap bahwa memukul tidak boleh pukulan yang spontanitas. Tetapi punya tujuan sejak awal bahwa memukul ini ta'lim. Jangan karena kita itu apa? Terbangun apa? Terdorong emosi lalu memukul. Kalau ini tidak akan menjadi pendidikan ya. Pokoknya tiba-tiba murid itu mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Langsung kita hati ini apa? Terasa terhinakan, dipukul anak. Ya kalau itu tidak akan memberikan faedah. Tetapi ketika memukul itu apa? Ya, betul-betul litadrib. Bukan ya, hanya emosional yang seketika saja. Jadi bukan emosional yang seketika saja ketika kita memukul anak. Kemudian Allah alam mungkin yang perlu diperhatikan poin yang keempat. Walaupun di dalam hukuman-hukuman yang lain tegakkan seperti ini, seperti hukum ranjang, kemudian hukum dera, kemudian hukum cambuk dan sebagainya. Wallahu alam dalam kondisi hari ini bahwa dihindari pemukulan di sekolah, di mana seorang guru mempertontonkan anak dengan dipukul. Wallahu alam ya. Artinya saya tidak menafikannya. Tetapi orang-orang yang meneliti dan mungkin selama saya juga ini apa hidup dalam pendidikan itu, anak-anak sekarang itu sangat beratnya. Apabila anak dikumpulkan lalu diperlihatkan dipukul, maka terjadi dua kejiwaan yang berbahaya berdasarkan penelitian di lapangan. Yang pertama, bahwa orang-orang yang melihat ternyata kebanyakannya tidak mengambil pelajaran, tetapi hanya timbul rasa takut ada di sekolah tersebut. Ya mungkin ini apa masa udah berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu ya namanya guru mukul itu udah biasa ya. Bahkan tidak ada HAM-nya kalau dulu ya. Sekarang ya bisa dituntut gitu ya, orang mukul sembarangan. Yang kedua, bahwa kebanyakan anak hari ini itu jadi apa ya, mengambil rasa dendam kepada guru yang menegakkan seperti itu. Kenapa? Karena dimungkinkan bahwa penegakan hukum seperti ini lebih kepada emosional, sehingga tidak kepada hati yang dekat kepada anak. Dan ini bukan berarti harus menafikan itu semua, tetapi artinya berkaitan dengan pemukulan ini semampu mungkin tidak dilakukan kecuali sangat memerlukan. Kecuali apa sangat memerlukan? Dengan kaidah-kaidah yang tadi. Dengan kaidah-kaidah yang tadi, dan tentunya ini juga berdasarkan pengalaman di lapangan ya, kondisi apa di lapangan, hakikat tentang sebagian-bagian yang tadi disebutkan. Dan tentunya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak jualan buku ya, dan juga bukan untuk menjual buku, tetapi saya hanya memberikan motivasi ya, untuk membeli buku ini, baik untuk kita di rumah ataupun khusus para pendidik, dan ya, membeli buku-buku yang lain yang berkaitan dengan pendidikan dan tentang ilmu pendidikan, sebab ini adalah memberikan faedah yang sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita. Barangkali sampai di sini materi, dan isi sesisanya silahkan untuk dibaca buku ini dan sangat bermanfaat insyaallah. Dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan di sini. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini yang ada di sini dulu. Pada metode menggabungkan antara sikap lemah lembut dan tegas, tadi mohon dijelaskan kapan waktu harus lembut dan kapan waktunya harus tegas. adakah faktor-faktornya? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama jawabannya, ya, tidak ada jawaban yang satu gitu untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi jawabannya adalah dalam bentuk umum dulu, mujmal, global. Yaitu bahwa metode ini ditinjau dari sisi buah dan maslahat yang diprediksi oleh kita. Dan ini tergantung kondisi dan anak yang melakukan kesalahan ataupun anak didik kita. Maksudnya apa? Bahwa seorang guru itu harus mampu dan harus memiliki dua metode ini, dan dia harus mampu untuk memprediksi dari metode yang ditempuhnya. Maksudnya begini, kalau kita melihat anak ini, apakah anak ini layak disifati dengan keras atau layak disifati dengan lembut. Umpama antum punya anak 10, anak 5, anak 6. Antum dari sehari-hari udah tahu anak ini karakternya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Oleh sebab itu dari satu sekolah itu, kenapa? Bahwa anak yang masuk ke sebuah sekolah itu harus ada pengetesan terlebih dahulu. Ya, untuk diketahui karakter-karakter yang tadi, kebiasaan-kebiasaan yang tadi. Jadi artinya di sini harus kembali kepada hibrah, pengalaman, kemampuan seorang guru di dalam menempatkan. Hanya kalau dalam contoh-contoh umpamanya, seperti ketika ada Arab Baduy masuk kencing, maka Rasul bersikap lemah lembut. Kenapa? Ya maklum, dia belum tahu Arab Baduy. Tetapi ketika sahabat yang dekat dengannya melakukan kesalahan, maka dia melakukan apa? Bersikap apa? Keras. Jadi ini satu contoh bahwa kita mempelajari indikasi dan kondisi anak yang dihadapinya. Jadi tidak ada jawaban umpamanya kalau begini harus ini, enggak. Sebab tidak sama, terkadang untuk anak ini disikapi dengan keras tepat, untuk anak ini tidak. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada kemampuan kita dan artinya penelaahan kita di dalam lapangan. Assalamualaikum Pak Ustadz, ana mau tanya bagaimana cara mendidik anak baca Iqra tapi anak tersebut daya tangkapnya lambat. Saya takut anak saya nanti tidak bisa baca Al-Qur'an. Ya. Nah, ini berkaitan tentang lambat. Pertama, seorang guru, seorang bapak atau seorang ibu harus punya motivasi bahwa tidak ada anak lambat atau cepat. Itu pertama. Jadi itu harus dijadikan satu metode bagi guru. Bukan berarti tidak akan memilah-milah ya. Tetapi harus jadi landasan bahwa seorang guru meyakini tidak ada istilah lambat ataupun cepat. Tetapi yang harus kita paham bahwa bagaimana memotivasi orang yang beda. Membangun orang yang beda. Itu yang harus kita pelajari. Yang harus kita apa? Hayati. Ya. Tetapi tentunya terkadang memang ada sisi-sisi lain. Jadi ada sisi-sisi lain. Sebagai orang tua mempelajari. Umpama, adakah sisi kekurangan dari fisik anak itu? Umpamanya fisik anak itu lemah. Karena umpamanya lahirnya umpamanya apa? Prematur umpamanya. Maka orang tua paham di situ ya. Tetapi kalau sama-sama fisiknya, kemudian juga dari sisi indikasi-indikasi adalah sama, maka sesungguhnya orang tua jangan memilah-milah dari sisi bahwa anak ini lambat atau tidak. Tetapi harus mampu memberi motivasi, membangun anak itu. Jadi membangun anak itu. Contoh, ada anak yang punya kemampuan menulis, kemampuan baca, kemampuan lama. Maka orang tua, seorang guru menjaga poin ini dan membangunnya. Ada anak mungkin tadi dikatakan secara zahir kemampuannya kuat, tetapi anak tersebut kalau duduk tidak mampu lama. Jadi kalau disuruh menghafal, maka dia tidak mau kalau lama. Dia pingin hafal cepat. Maka orang yang seperti ini, anak yang seperti ini, coba ya, didik ya, berikan waktu yang lebih lama. Ada orang yang mungkin secara zahirnya lambat, tetapi kesabarannya lebih kuat, duduk lama. Nah, berdasarkan penelitian, golibnya bahwa orang yang kedua lebih berhasil ketimbang orang yang pertama. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Bahwa orang yang memiliki ketekunan, kecermatan, cermat, tekun ya. Jadi kalau melaksanakan sesuatu itu cermat ya, tekun, ulet. Dengan orang yang memiliki kecepatan berpikir tetapi tidak ulet, maka perlu dibenahi ini. Sebab berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan, biasanya poin yang kedua, orang yang lebih tekun, lebih cermat, lebih teliti, itu lebih berhasil ketimbang kelompok yang pertama. Bahkan kalau kelompok yang pertama ini dimungkinkan untuk terjadinya sesuatu lebih banyak ketimbang kelompok yang kedua. Ya seperti umpamanya sifat ujub, kelompok yang pertama ini lebih banyak. Kemudian ada mulqabul nasihah, ya, sisi terkadang tidak atau sukar memberi nasihat. Kenapa? Kemampuannya. Dan kita dapatkan apa? Di lapangan. Jadi seorang guru harus jeli. Sebagian suami sudah mengajak serta menyuruh melaksanakan perintah Allah kepada anak dan istri supaya terhindar dari api neraka. Tapi anak dan istri lalai melaksanakan, apa sanksi terhadap suami Ustaz? Pertama, bahwa yang ditaklif oleh Allah Ta'ala adalah mengajarkan ilmu. Allah Ta'ala tidak mentaklif kita bahwa orang yang disampaikan ilmu harus menerima kita dan harus menerima hujah kita. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau kita telah menyampaikan hujah, telah menyampaikan ilmu, telah mengajarkan, tetapi tidak diterima, maka itu tidak ada apa? Hukuman bagi seorang suami ataupun seorang da'i. Tetapi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kita harus memiliki kesabaran dan kita harus sabar di dalam menegakkan hujah, di dalam mengajar kepada anak dan istri. Di sini harus kita ambil pelajaran bahwa dengan adanya jeda waktu ataupun lamanya istri menerima hak dari kita, akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Oleh sebab itu kita senantiasa untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam mengajarkannya. Berdosakah kita menghukum anak didik kita apabila kita sudah mengingatkan berkali-kali agar mengerjakan PR ini, pekerjaan rumahnya? dan latihan lainnya. Hukuman seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam yang diberikan kepada anak didik? Ya, memberikan hukuman itu tidak mengapa. Dan memang itu adalah merupakan bagian dari syariat Islam. Ya. Hukuman seperti apa? Ya, banyak hukuman ya berkaitan dengan pendidikan, membangun dia. Ya, umpamanya ya, enggak apa-apa anak dihukum ya. Kalau tidak melakukan ini, bersihkan kelas ini yang dia mampu. Ya, ini menjadi wasilah kepada yang lainnya. Kalau tidak mengerjakan ini, nanti kamu hafalkan 10 ayat. Kalau tidak mau mengerjakan ini, nanti disuruh menghafal hadis ini. Tidak mengapa. Jadi hukuman-hukuman yang jelas itu adalah mendidik. Jadi yang jelas apa? Mendidik ya. Tidak yang menakutkan anak, tidak menjadi umpamanya anak semakin jauh dan sebagainya. Apa jalan keluar yang harus diperbuat, dilakukan jika terjadi lima hal yang tadi disebutkan, yaitu matinya para ulama? Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, hadis ini merupakan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu akan terjadi. Sebab apa yang dibicarakan dan dihabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan apa? Terjadi. Jadi akan apa? Terjadi. Apa yang wajib kita tempuh? Apa yang wajib kita lalui? Artinya keluar dari fitnah tersebut. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin, ahlus sunnah diperintahkan untuk melakukan lawan dari itu semua. Pertama, berjihad dalam mencari ilmu, berjihad menegakkan keadilan, kemudian membaca Al-Quran dan memahaminya. Dan semua yang tadi yang diberitakan oleh Nabi Rasulullah SAW, bahwa kita harus bisa keluar dari sifat itu apa? Semua. Bagaimana cara menumbuhkan niat menghafal Al-Quran dan belajar pada anak? Dan bagaimana mengatasi anak yang tidak mendengar perkataan orang tua? Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Metode yang dilakukan oleh kaum salafus saleh. Bagaimana menumbuhkan hal itu? Telah kita lihat di dalam sejarah. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Maka salah satunya adalah menyimpan dan memperkenalkan anak kita dengan ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Dan diantaranya adalah menitipkan anak kita di majelis-majelis yang sudah barat tentu di situ ada hafalan Al-Qur'annya. Diperkenalkan tentang Al-Qur'an sebagaimana Abu Hurairah dibawa oleh ibunya setelah bapaknya tidak ada. Dan Anas bin Malik dibawa oleh ibunya setelah bapaknya tidak ada. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dibawa kepada seorang guru besar setelah bapaknya tiada, ibunya menitipkan. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk mendidik kepada anak adalah ziaratul alim. Artinya ziarah kepada ahlul ilmi, ziarah kepada orang yang berilmu membawa anak. Kemudian hudur majalis ilmi, membawa hadir anak-anak ke majelis ilmu. Ini adalah membangkitkan anak dan kenal terhadap orang-orang yang baik. Kewajiban pendidikan pertama untuk anak adalah dari orang tua. Bagaimana kewajiban itu bisa dilaksanakan kalau anaknya masuk pondok pesantren? Jadi gimana kiat-kiatnya? Pertama, Ya. Apabila antum kita tidak memiliki kemampuan mendidik di rumah, karena mungkin antum sebagai pekerja, ya, dan juga di lingkungan kita belum ada yang memadai untuk tingkat tertentu, maka salah satu kewajiban orang tua adalah menyimpan dan menyekolahkan anak di tempat sekolah yang betul-betul mengajarkan tentang sunnah. Sebagaimana cerita yang tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Imam Syafi'i, dan para ulama yang lainnya. Yaitu apa? Menyimpan di tempat-tempat majelis taklim. Lalu bagaimana keterkaitan orang tua dengan pihak pesantren? Dan bagaimana pendidikan itu bisa berlangsung, bisa dilakukan? Pertama, seorang ibu, seorang bapak tidak lupa untuk senantiasa mendoakan anaknya terhadap ilmu. Senantiasa berdoa, mendoakan anak kita. Sebab tentunya doa seorang ibu, doa seorang bapak adalah sangat berharga bagi anaknya. Kemudian, yang kedua adalah menjalin ikatan emosional dengan para pendidiknya. Umpamanya, dengan kepala sekolahnya, dengan wali kelasnya, dengan musyrifnya. Ya, dijalin, bertanya. Dan tentunya ketika waktu-waktu libur, orang tua mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya, ya kalau udah terjalin baik umpamanya. Walaupun mungkin hal semacam ini perlu kepada waktu. Dan pesantrennya pun perlu membenahi apa pesantrennya. Seperti umpamanya tahu kalau anak kita itu hafalannya segini. Mana? Adakan buku-buku hafalan. Gitu. Berapa hafalannya? Ya. Kemudian, yang lainnya. Contoh yang paling besar mungkin yang saya sampaikan ya. Bahwa yang paling berbahaya bagi anak didik, khususnya yang di pesantren kami dan yang lainnya, adalah internet antum yang ada di rumah, yang tidak pernah antum awasi. Jadi penyimpangan anak-anak, dan banyak anak-anak itu melanggar, karena mungkin antum punya internet di rumah, ketika waktu-waktu libur anak-anak antum buka ya, dengan bebas ya. Hubungan dengan teman, jadi punya dengan orang luar di mana-mana, yang dibuka, yang parah-parah. Dan antum tidak pernah meneliti apa yang dibuka itu. Nah, ketika pulang ke sana, ya mungkin walaupun pesantren itu telah memberi peraturan, ya, bahkan mungkin tembok itu telah apa? Dikelilingi tembok, ya anak-anak bisa aja. Namanya kalau pingin ya. Itu kadang-kadang ya, ada sebagian anak itu jam 1 malam ketika masa sepi, keluar buka internet. Karena internet tentunya apa? 24 jam. Ketika ditanya, saya kan ini, dengan anak-anak dikumpulkan. Saya tanya jujur di antara antum. Kemarin waktu tahun kemarin itu dari 1000 anak, itu sekitar 430 itu pakai internet. Dan saya apa klasifikasikan dari 430 itu terbagi 3. Ada yang bagus ya, artinya nasihat kepada teman, ngajak pesantren, ngajak ini gitu. Ada yang berdak. Tapi ini mungkin sedikit. Yang kedua, pertengahan ya sebatas bergurau gitu, dengan teman, chatting dan sebagainya ya. Yang ketiga, ya ini yang paling berbahaya. Membuka sesuatu yang mungkin ya hatta orang tua juga tidak bisa membukanya gitu. Dan anak melakukannya walaupun ini bagiannya kecil ya. Ketika ditanya kenapa antum seperti ini, ya katanya saya di rumah ya bapak pergi kerja ya, ada internet ya buka. Bapak antum pernah menegur? Enggak, katanya enggak tahu. Ibu antum tahu cuma tidak pernah ngasih tahu katanya. Nah ini berarti belum ada ya. Jadi rumah belum menjadi tempat apa? Pendidikan. Jadi artinya di sini wajib ya. Apalagi ya mungkin ya kalau pesantren itu dua banyak ya ada orang tua yang mungkin kata bahasa Jawa Barat itu ceblur. Paham gak ceblur? Jadi seolah-olah apa? Kepada guru itu, nih anak saya didik, kasih makan, kalau tidak berhasil awas. Jadi bayarannya tidak pernah nanya, anaknya kemana juga tidak tahu orang tuanya. Nah ini lebih berbahaya lagi ya. Jadi tentunya masalah yang tadi ya, ini harus dijalin ya. Artinya orang tua melakukan yang tadi, sebab tidak mungkin ya kalau kita sekarang menyekolahkan anak jadi pintar di rumah. Yang tentang diadzankan tadi udah, bahwa hadisnya adalah dhaifnya tentang mengadzankan dan mengiqamahkan, hadisnya dhaif sehingga tidak disunnahkan. Bagaimana cara supaya anak bisa nurut pada orang tua? Bolehkah dengan mengancam atau dengan persyaratan yang kita tentukan? Boleh ya. Ya tetapi ancaman itu ataupun persyaratan itu harus setingkat dengan kemampuan anak. Ya. Harus setingkat dengan kemampuan apa? Anak. Tetapi ya sisi lemah lembut dan sisi memberi hadiah harus lebih besar ketimbang memberi ancaman gitu. Jadi harus seimbang. Jadi antara memberi ancaman dengan apa? Dengan memberi hadiah, dengan sapaan dan sebagainya. Tadi sebutkan teori-teorinya. Sapaan, lemah lembut, kalimat. Ini sesuatu yang akan memberi motivasi anak mentaati kita. Jadi mentaati kita. Tadi disebutkan bagaimana dengan contoh, kalau kamu umpamanya dia ingin pergi berenang. Ya kalau kamu berenang tidak akan dikasih apa? Jajan. Saya kira kalau seperti ini salah gitu ya. Ya, kalau dia mengatakan kalau kamu apa? Kalau kamu berenang, maka kamu tidak akan diberi apa? Jajan. Kalau dia pergi berenang ya berarti kita memberikan uang untuk apa? Berenang. Jadi orang tua yang jelas ya harus pintar dan menelaah ya. Jadi dan menelaah. Contoh anak mau berenang. Saya kira anak mau berenang bagus. Cuma yang jadi masalah, ya kita arahkan ya kemana berenangnya, kapan harus berenang, dengan siapa harus apa? Berenang. Sebab ya seorang mukmin ya paling tidak dia harus mampu apa? Berenang. Jadi berenang itu termasuk olahraga yang sangat berharga. Jadi berenang ini merupakan salah satu apa olahraga yang paling baik ya. Dan ya paling tidak bisa ya berenang kita itu. Jadi apalagi kalau kita mau jadi tentaranya, tentara Allah Ta'ala ya, para mujahid kita lihat ya dalam kehidupan kita senantiasa berkaitan dengan apa? Dengan air ya. Oleh sebab itu sangat baik apabila sekolah itu punya kolam renang. Ya betul ya, kalau antum pingin tadi ya kolam renangnya yang islami ya, waktu ini akhwat saja, waktu ini ikhwan. Ya kalau di Tasik ya walaupun kita tidak punya ada gitu. Jadi ada kita punya apa kenalan yang apabila apa itu kan terpisah. Jadi ada untuk akhwat saja, untuk ikhwan saja. Ya, jadi anak-anak bisa berenang. Ya untuk akhwat saja, untuk ikhwan saja. Kita tinggal pergi dan apa berolahraga. Gantinya cari yang mulai usia berapakah anak kita diajarkan baca Al-Quran, sholat dan memakai jilbab dan dibawa ke masjid? Nah, sejak kecil ya, sejak dia bisa berkata-kata. Sebab buktinya kalau dalam lingkungan, saya punya anak baru 2 tahun ya, Qotadah namanya. Dulu Abu Qotadah belum punya ya. Anaknya 4 perempuan semuanya, sekarang baru ada 2 tahun. Ini contoh aja ya. Ya. Itu kita tidak mengajarkan sekaligus ya. Tetapi Di situ ada yang paling besar kelas 3, kelas 1 SD, kelas TK. Ada 4 itu udah masuk ya. Ya Qatadah itu bisa menghafal 3 ayat atau 4 ayat dari surat Amayatasa'alun, An-Naba. Kenapa? Dengar aja. Dan tidak diajarkan, bacain enggak. Kemudian dia bisa apa? Anggota badan. Itu dengarkan dari kakaknya saja, kan kakaknya suka sambil bermain diajari sama, kadang sama saya, sama istri saya. Kadang-kadang saya juga main-main pokoknya. Rosun, kepala, ya dun, tangan sambil gini-gini dengan anak itu. Qatadah duduk, tetapi setelah itu ditanya, Rosun, apa? Kepala. Ya dun, tangan. Batnun, perut, tahu. Jadi artinya sesungguhnya pendidikan itu, apa? Anak itu akan bisa menyerap dan mampu. Tapi suasana yang tadi ya, diciptakan suasana. Contoh sholat. Sampai ya, nah ini juga perlu ditindak ini ya. Itu apa? Karena kakaknya itu semua perempuan, pakai jilbab. Ya. Maka Qatadah ini juga pengin pakai jilbab gitu, keluar. Nah ini satu, ini kan beri apa? Pendidikan dengan suasana ya. Jadi suasana itu akan membangun. Maka oleh sebab itu terkadang anak saya sengaja dikeluarkan. Kenapa? Biarkan sendiri. Kenapa? Takut ini apa-apa. Yang di rumahnya semuanya apa? Perempuan. Biarkan. Oh ternyata main sama anak-anak di lapangan. Tidak pakai sandal, kuat ya badannya. Makanya fisiknya juga kuat anak saya, alhamdulillah. Kenapa? Ya biarkan aja. Supaya fisiknya kuat. Itu contoh ya. Jadi artinya kemampuannya. Kemudian apa? Baca Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, subhanallah. Kenapa? Mendengar azan setiap hari ya 5 kali itu mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini pendidikan, artinya suasana diperdengarkan. Antum sekarang metode banyak sekali, televisi. Artinya apa? Bukan televisinya apa? Elektroniknya. Antum ajarkan bagaimana wudu anak, dengar doa-doa dan sebagainya. Itu udah merupakan pendidikan. Jadi artinya apa? Pendidikan bagi anak kecil tidak semestinya apa? Harus ditalkin, ditongkrongi, enggak ya. Anak-anak itu bisa tercipta dengan kondisi yang ada ya. Yang terakhir barangkali udah masuk duhur ya. Pertanyaan Ustaz, apa yang akan diajarkan kepada istri masalah agama sedangkan istri tamatan pesantren? Hafalan Al-Quran, hafalan hadis, sedangkan suaminya punya ilmu agama yang sedikit. Jadi istrinya lebih alim itu daripada suaminya. Ya belajar sama istrinya. Belajar sama istrinya. Tetapi, ya, istri, walaupun ilmunya lebih luas, bahkan hartanya lebih banyak, tetap kepemimpinan bagi apa? Suaminya. Bagi apa? Bagi suami. Walaupun ya tidak diragukan lagi bahwa suami akan lebih banyak istibsar, meminta bermusyawarah kepada istri yang lebih alim dalam sebagian masalah apa? Agama. Yang terakhir enggak apa-apa, ini satu lagi. Saya guru TK, apa hukumnya mengajarkan nyanyian dan tarian dan tepuk tangan kepada berpola tanpa musik di sela-sela mengajarkan hafalan Al-Quran dan hadis? Allah alam, nyanyian tidak boleh. Kemudian juga tepuk tangan. Kemudian juga tarian. Tetapi tidak mengapa ya, sebagian hafalan itu ya dinadhamkan. Ya umpamanya hafalan bahasa Arab dinadhamkan. Ya. Ya seperti ya para ulama ya, dulu saya ketika menghafal alfiyah ya, supaya ya apa menghafal itu mudah, maka dinagomkan kalamuna labdun mufidun kastaqim thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa huwa qalbian. Artinya apa? Menghafal dan dinagomkan. Demikian juga anak-anak enggak apa-apa ya. Ainun, mata, udunun, telinga umpamanya. Atau diberikan motivasi. Tetapi kalau khusus memberikan nyanyian ya, itu tidak bisa. Wah. Oh, itu akhirnya. Bagaimana cara membagi tugas ayah dan ibu dalam mendidik anak? Karena terkadang ayah menyerahkan pendidikan anak hanya kepada ibu. Wah, ini satu kekeliruannya. Satu kekeliruan. Ya, antum apa, cari kesempatan-kesempatan walaupun mungkin jadi seorang pekerja. Coba umpamanya ya, terkadang gak apa-apa hari Ahad yang mestinya ngaji, gak apa-apa. Terkadang kita pergi dengan anak-anak ziarah, rekreasi. Di tengah jalan kita didik, sampaikan nasihat. Jadi ya, seorang bapak harus punya kedekatan. Umpama 10 menit sebelum berangkat kerja, walaupun mungkin ya sebagian antum pergi, mungkin untuk orang Jakarta terutama di sini enggak ya, karena enggak macet ya. Kalau di Jakarta ya, kita pergi, anak masih tidur. Kita datang, anak udah tidur. Ini memang kalau sehari-hari agak sulit ya. Maka mungkin bisa apa, menyempurnakan ketika hari Sabtu. Ya artinya cobalah. Kalau masih kita mampu untuk menapakahi, enggak usah melakukan lembur ya. Jadi waktu-waktu libur ya gunakan. Ya, terkadang mungkin apa, ajak mengaji. Atau ya terkadang enggak mesti kita selamanya setiap minggu ngaji umpamanya, bawa anak pergi, nasihati, duduk, kedekatan ciptakan. Jangan apa, yang teringat ya. Saya punya pengalaman ya. Anak-anak yang mengatakan begini. Ia mengatakan, alhamdulillah bapak saya ini sampai hari ini kalau ngasih uang tidak pernah kurang, tetapi tidak pernah singgah dalam hati saya. Nah ini bahaya bang. Jadi banyak orang tua kalau pingin apa saja, kalau uang lancar, tetapi anak tidak pernah mendapatkan hati. Kenapa? Ya tadi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya antum tidak mengapa ya. Seperti contoh membangun anak kedekatan dengan tadi sistem umpamanya rekreasi, pergi olahraga bersama. Ya umpamanya hari Sabtu pagi-pagi sebelum ngaji, coba anak itu diajak kita jalan-jalan. Membangun kedekatannya dengan anak. Umpamanya kita coba makan bersama. Ya kalau setiap hari kita tidak bisa, kita makan. Sebelum makan nasihat dulu. Setelah makan sampaikan sesuatu. Indah ya. Hanya mungkin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, terkadang perkara yang dianggap sepele oleh kita tidak dianggap sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita apa, sehari-hari. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala ya, barangkali waktunya yang telah habis dan sudah melewati waktu duhur, dan kita cukupkan sampai di sini ya. Yang jelas bahwa untuk daurah pendidikan itu tidak mungkin satu kali ya. Artinya metode-metode semacam ini perlu kita itu mendapatkannya dan perlu kita juga menelitinya, sehingga ya kita mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan apa, berkeluarga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.